Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba' itu tentang qada dah habis eh. Baik, sambung. Okay, sambungan eh. Dia kata antara itikad Imam Syafi'i adalah dia kata wa anna khairan nas aina khairan nasi wa anna khairan nasi ba'da rasulillah SAW, bahawa sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali bin Abi Talib ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Dia kata sesungguhnya manusia terbaik sesudah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Ali. Dia kata situ dia tulis Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali kan. Dia kata wah kan, dekat sini thumma dia datang dari dalam naskah yang lain. Dia kata thumma dia kemudian ridha Allah ta'ala ke atas mereka semua sekali. Dia kata atawallahum, aku memperwalikan mereka, mana mengambil mereka sebagai tempat untuk kesetiaan. Wa astaghfir lahum, dan aku minta ampun untuk mereka. Wa li ahli al-jamal wa siffin, dan untuk orang-orang perang jamal dan perang siffin. Al-qatilin wal maqtulin, yang membunuh dan yang dibunuh. Jami'um ashabun Nabi SAW, semua mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW ajma'in. Semua sekali eh, semua mereka sahabat-sahabat Nabi SAW ajma'in. Baik, dia kata sini dia ke-15 dia kata tentang dia kata sebab manusia selepas Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Okay, dan dia kata yang ini daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, itu anak Ali bin Abi Talib eh. Dia kata aku katakan, dia bukan anak dengan Fatimah, anak dengan perempuan wanita lain. Qultu li abi, aku cakap pada bapa aku, itu Ali bin Abi Talib, ayunas khair ba'da Rasulillah SAW, manusia ke manakah lebih yang terbaik sesudah Rasulullah SAW. Qala, berkata Ali bin Abi Talib, Abu Bakar. Qultu thumma man, kemudian siapa lepas tu? Berkata, dia kata qala, berkata Ali, thumma Umar. Okay. Dia kata wa khashitu an yaqula Uthman, dan dia kata aku bimbang nak kata Uthman. Qultu thumma anta, kemudian engkau ke? Dia tak nak kata kemudian siapa. Dia kata kemudian engkau ke? Takut Ali cakap Uthman kan. Qala, Ali berkata, ma ana, tiadalah aku illa rajulun, tiada aku kecuali seorang lelaki. Minal muslimin, di kalangan Islam. Mana Ali, dia tak nak dia tak akan kemudian aku. Tak, dia kata aku, tiadalah aku kecuali seorang lelaki di kalangan orang-orang Islam. Ni diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Fadhail Sahabah eh, dengan nombor 23671. Okay, dan daripada Ibn Umar pun ada soalan yang sama. Dia kata, dia berkata kami dahulu memberi pilihan di antara di tengah orang ramai zaman Rasulullah SAW. Okay, kami diberi pilihan ketika di tengah-tengah orang ramai pada zaman Rasulullah SAW. Lalu kami pilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ini sebut dalam Bukhari juga tentang Fadhil Sahabah. Jadi dia kata dia ikutkan tertib tersebut, diletakkan. Dan ini kita faham. dari segi masalah keafdalan para sahabat tadi, ini apa yang mereka para sahabat sini nampak. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Yang cuma Syiah tak setujulah, dia kata Ali saja yang lebih. Cuma Ali pun diorang bukan ambil Ali untuk kerana memang Ali bin Abi Talib, tapi diorang ambil kerana diorang nak ambil keturunan yang datang daripada Ali, daripada isterinya yang Parsi. Husin punya anak eh, anak Husin. Mana keturunan Ali bin Abi Talib, Ali ada anak yang dengan Fatimah. Ali ada anak dengan bukan Fatimah. Okay, tapi yang dengan perempuan Arab lain. Lepas tu Hasan Husin ada anak ada dengan Arab. Husin ada anak dengan Raja Parsi. Dari situ lineage yang dia pilih untuk jadikan imam. Ini pasal kita kata memang masalah Syiah ni dia masalah afdaliyah para sahabat ni, dia orang cuba nak ketengahkan tajuk tu. Memang Ali bin Abi Talib dia beriman sejak dia budak-budak, maka dia sepupu Nabi SAW. Tapi ikutkan pada masalah kekeluargaan Nabi dengan Nabi, semua keluarga Nabi. Semua baik-baik Bani Zuhrah ke apa, Bani Umayyah ke, macam Uthman bin Affan dia Bani Umayyah eh. Dia tak ada masalah kat situ, memang mereka semua ni satu keluarga Quraisy. Semua mereka adalah Quraisy. Kan, dan masalah bila kata keafdalan yang para sahabat nampak ketika itu bukan merendahkan Ali, sebab memang Ali bin Abi Talib dia muda. Kalau ikut menantu Rasulullah, Uthman menantu dua kali. Bukan Ali seorang menantu Rasulullah. Mana Ali kahwin Fatimah, Uthman kahwin dua anak Nabi, Ruqayyah, kemudian mati, kemudian Ummu Kalsum mati. Nabi kata kalau ada nombor tiga kan bari lagi kau, tak ada dah. Okay, ini kena faham bahawa keafdalan tadi. Jadi banyak para sahabat ketika itu melihat keafdalan berdasar kepada apa, kedudukan mereka berkhidmat untuk Rasulullah SAW, untuk agama. Bukan masalah keturunan semata-mata. Cuma kalau kulihal ini lah, kita kata Imam Syafi'i tegaskan dekat sini berkenaan manusia paling afdal lepas Rasulullah SAW, paling baik lepas Rasulullah adalah Waka. Kemudian apa, Omar, kemudian Osman, kemudian Ali. Yang Allah SWT redha antara mereka semua sekali, kan? Dan dia kata atawallahum, aku memperwalikan mereka, maka aku meletakkan mereka sebagai wala, taat setia, okay? Kemudian dan juga astaghfir lahum, aku minta ampun untuk mereka. Dia kata, dia kata aku minta ampun untuk mereka dan untuk orang-orang Jamal dan Siffin. Okay. Dia perang Jamal, perang Siffin ni perang yang berlaku lepas daripada kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila Ali diperwali, dijadikan sebagai khalifah, maka ketika tu timbul masalah. Dia benda ni bukan sengaja dibuat oleh para sahabat kerana tak suka. Banyak orang kata-kata mula-mula yang kita dengar, mereka kata Nabi SAW dahulu patut nak tulis wasiat. Ni geng-geng Syiah kata. Memang hadis tu ada dalam Bukhari Muslim. Hari Khamis. Nama Nabi SAW minta pen dan kertas untuk tulis. Omar sekat. Tak bagi. Kan? Lepas tu Omar kata Nabi tengah sakit. So orang ramai bising ketika tu. Dan memang Omar tahu Nabi tak pernah tulis. Tu balik pada asal pertama sekali Nabi tak pernah tulis. Jadi bila Omar kata jangan, diorang bertekak, Nabi halau semua sekali. Banyak orang Syiah ataupun yang tak suka para sahabat yang afdal, eh, diorang gunakan kisah tadi untuk tunjukkan kederhakaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Patutnya ada dah wasiat. Tapi diorang tipu sebab hari Sabtu Nabi keluar. Dipimpin, dipapah oleh Ali dan Abbas. Bawa keluar dari rumah dan Nabi berucap kali terakhir depan para sahabat. So kalau ada apa hari Khamis hari tu, Nabi cakap dari Sabtu. Faham eh? Lepas tu siapa kalau orang tu cerita, tengok Umar kacau. Dia lupa Nabi keluar hari dua hari sebelum wafat. Nabi wafat hari Isnin. Hari Sabtu tu Nabi keluar, dipapah. Keluar rumah bercakap depan dengan kain berbalut kat kepala, kain basah. Dia bercakap pada orang ramai pesanan dia yang terakhir. Kalau ada pesanan suruh Ali jadi khalifah atau Ali paling afdal, maka jalan dah. Dah tersebut dah. Tapi Nabi tak sebut. Bila Nabi wafat hari Isnin. Pada 4 subuh hari Isnin, pagi hari Isnin tu Nabi wafat. Diorang kata, banyak orang kata Ali bin Abi Talib lah uruskan jenazah Nabi. Orang lain semua berebut jadi khalifah. Bohong kali kedua. Sebab Nabi SAW wafat hari Isnin, diuruskan jenazah bagi dia ditanam hari Rabu. Hari Rabu ditanam. Memang kita kata pada hari berkenaan Nabi SAW wafat dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha, rumah Aisyah, bukan rumah orang lain. Ini kena faham. Pasal dia mati, Rasulullah wafat di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Dia nak katakan tak ada orang terlibat kecuali Ali, bohong. Dia kata Fatimah saja ada, bohong. Makan ada hadis yang kisah yang diorang geng-geng apa, geng-geng sesat biasa sebarkan. Dia kata ketika mana Fatimah dalam rumah, ada orang ketuk pintu. Dia kata siapa, aku sekian. Lepas tu datang jumpa, ini menangis, Fatimah menangis, ini sekian. Semua tipu. Kisah tu tak ada pun. Yang sahihnya Nabi SAW wafat di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini nak menafikan pada kedudukan apa, orang tinggalkan Rasulullah SAW, sibuk kejar kuasa. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang cium apa, jenazah Rasulullah SAW pada pagi berkenaan. Kemudian bila Nabi SAW wafat, sebenarnya ketika yang jadi kes masalah khalifah ni, terpilih Abu Bakar, punca dia adalah salah seorang di kalangan para sahabat datang tarik Abu Bakar dan Umar pergi sekat, nak sekat orang Ansar daripada pilih ketua. Orang Ansar pagi itu lepas Rasulullah wafat, diorang dah start berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Diorang kumpul kat situ nak start pilih ketua. Maka Abu Bakar dan Umar serta seorang lagi datang sekat mereka. Tiga orang je lah, Muhajirin, lain semua Ansar. Ketika diorang masuk kepada himpunan tersebut, orang-orang Ansar ada yang kata pada Abu Bakar, Umar dan seorang lagi tu, dia kata minkum amir wa minna amir, kami ada ketua, korang ada ketua. Maka ketika tu Abu Bakar pesan orang, Umar pesan orang, cakap begitu supaya jangan. Sebab once seorang tu dah bai'ah, tak boleh batal bai'ah dah. Jadi sebab tu kenapa masalah timbul kat situ. So tengah kelang kabut macam tu, diorang macam ya tidak, ya tidak, Umar tangkap tangan Abu Bakar, bai'ah depan orang ramai. Bila Umar bai'ah saja, dan kebetulan lah Abu Bakar beberapa hari sebelum Nabi wafat, sengaja Nabi jadikan Abu Bakar sebagai imam untuk solat. So semua orang solat belakang Abu Bakar dengan arahan Nabi SAW. So, jadi ketika tu diorang bila Abu Bakar bai'ah saja, Umar bai'ah Abu Bakar, maka ketika tu semua follow. So the first yang mula-mula ikut follow untuk diangkat Abu Bakar sebagai khalifah adalah dua orang Muhajirin dan semua Ansar. So lepas tu diikuti lah oleh orang Muhajirin pula lepas tu. dan tak timbul tajuk kat situ bahawa diorang neglect mayat Nabi untuk sibuk kerja kuasa. Sedangkan Abu Bakar Umar datang untuk sekat mereka daripada buat pilihan pemimpin tanpa orang-orang muhajirin ada. Itu je. Tapi tak jadi macam mana, terlantiklah Abu Bakar secara tak langsung. Okay, itu kisah dia. Dan lepas tu semua para sahabat ikut follow untuk bai'ah mereka. Jadi bai'ah Abu Bakar tu, walaupun Nabi tak pernah kata pengganti ku adalah Abu Bakar, tapi Nabi berikan hint. Para ulama kata apa, dengan cara Nabi lantik Abu Bakar jadi imam, itu cara Nabi nak ajar orang ramai Abu Bakar lah yang paling layak. Ala kulihan yang faham-faham, yang tak faham-faham, tak adalah, dia orang menentang. Semua para sahabat bai'ah Abu Bakar. Hatta Ali bin Abi Talib bai'ah Abu Bakar. Orang Syiah dia timbulkan tajuk, dia kata Fatimah tak redha dengan Abu Bakar sebab Abu Bakar tak nak bagi dia harta Nabi. Bila Nabi SAW bila wafat, cerita panjang sikit tajuk dia pasal kata tak faham orang jam perang Siffin kan, tak tahu cerita. Okay. Jadi dalam kisah tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia tak benarkan siapa-siapa ambil harta Ali, harta Nabi. Hatta anak dia sendiri Aisyah tak dapat. Aisyah tak dapat harta Nabi. Pasal Abu Bakar pegang dengan sabda Nabi, nahnu ma'syaral anbiya la nuris. Kami golongan para nabi tak mewariskan harta. Ma taraknahu fa sadaqah. Apa kami tinggalkan ialah sedekah. So, tak bagi. Memang ketika tu timbul tajuk. Fatimah tak sukalah, marah dengan Abu Bakar dan sebagainya. Tapi Abu Bakar pegang. Biarpun dia orang menyampah, tetap dia tak bagi. Harta tak diagihkan. Harta zaman Umar pun, Umar serah pada Ali dan juga Abbas bin Abdul Muttalib untuk uruskan macam mana Abu Bakar urus, macam Nabi urus. Itu Nabi SAW bila keluar hasil kebun tu kebun Yahudi asalnya, yang Nabi perolehi ketika perang Bani Nadir. Satu keping tanah ada tamar, yang orang sebut tamar kurma Nabi tu kan, Yahudi tanam sebenarnya, bukan Nabi tanam. Tapi kurma tu terbaik, ajwah, kurma yang terbaik. So Nabi SAW memang ambil, kalau kurma tu keluar, tamar tu keluar, Nabi akan ambil bekalan makanan setahun keluarga dia, baki dia serah pada umat Islam untuk sedekah. Kemudian bila Abu Bakar ambil pun dia buat macam tu juga untuk keluarga Rasulullah SAW. Lepas tu lain sedekah. Umar tak nak uruskan, Umar panggil Ali dengan Abbas uruskan macam tu. Dalam Sahih Bukhari datang kisah Abbas dan Ali pernah minta pada Umar untuk diagihkan harta tersebut, tanah tersebut difaraidkan. Lalu ketika tu Umar marah. Umar kata, Rasulullah buat macam ni, Abu Bakar buat macam ni, aku suruh korang ambil tanah ni untuk buat macam tu juga. Kalau korang tak nak, aku ambil balik. Umar bagi arahan. Okay, jadi aku lihat tanah tu lah yang kadang-kadang dimainkan oleh Syiah untuk kata tengok apa, Fatimah tak suka atau marah, tak sera dengan Abu Bakar. Tapi benda berkenaan tak menjadi tajuk kan, benda tu personal, bukannya tajuk masalah hukum hakam yang Abu Bakar langgar daripada perintah Nabi. Bahkan Abu Bakar melaksanakan perintah Nabi SAW. Bahkan anak dia Aisyah tak dapat pun harta Nabi SAW. Lepas tu Aisyah dapat lah juga, dia salah seorang isteri. Fatimah dapat, anak Nabi Fatimah je tinggal. Lepas tu yang lain-lain akan masuk campur, isteri dia akan dapat tu pelapan. Yang lain adik-adik apa, pak saudara dia lah, Abbas yang lain. Memang ada timbul tajuk. Jadi saya tak langsung, itu antara mula lah sikit goyang. Tapi Abu Bakar SAW dia memerintah selama 2 tahun. Dan dalam 2 tahun tersebut dia perangi dengan Nabi palsu, orang-orang tak bayar zakat, orang murtad. Diselesaikan 2 tahun. Lepas tu Umar memerintah. Begitu Umar memerintah, Umar panjang sikit. Dan zaman Umar lah banyak jatuhnya kerajaan-kerajaan besar macam Rom dan Parsi ke tangan Islam. Hatta dibuka Baitul Maqdis pada zaman Umar. Okay. Jadi kemudian, okay. Kemudian apabila Umar, ini nak faham macam mana Osman terlantik supaya nak faham nanti macam mana Ali dan kait dengan perang Siffin. Bila Umar memerintah, zaman dia memerintah, dia soal tegas. Tegas. Umar ketegasan macam kita cerita itulah, dia lepuknya orang. Yang apa yang suka kacau orang, persoal bukan-bukan pada orang ramai, Umar ambil kayu pukul. Memang Umar punya sifat macam tu. Tapi dia nak dia cerita, Umar bin Khattab dia dilatikam oleh seorang Majusi ketika menjadi imam solat subuh. Dia takbir Allahu Akbar, tak sempat baca surah, tak baca Fatihah, tak sempat, orang tikam perut dia. Seorang lelaki nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. So dia tikam. Bila dia tikam, Umar tumbang. Orang dapat tahan dia, tahan tu. Tapi Umar bila dia tumbang tu, dan Abdurrahman bin Auf gantikan jadi imam. Lepas tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia tak mati terus. Dia tak nyawa dilihat. 3 hari baru mati. Walaupun ketika tu orang apa, doktor datang bagi minum susu tengok apa jadi. Memang keluar susu juga. Doktor kata tak ada harapan. So 3 hari je. Tapi dalam 3 hari tersebut Umar telah perintahkan 6 orang sahabat untuk masuk satu kemah untuk mesyuarat siapa patut jadi khalifah ganti Umar. Sebab Umar dilantik jadi khalifah dengan wasiat daripada Abu Bakar. Abu Bakar tulis, pengganti aku adalah Umar. Dia cop macam tu. Seorang terima terus, sami'na wa ta'na, jalan. Umar pula ketika dia dah kentikan perut, dia letakkan urusan pada 6 orang. Abdurrahman bin Auf kan, Mu'adh bin Jabal, Talha bin Ubaidillah, Zul bin Awam, Ali bin Abi Talib, Osman bin Affan. Diletakkan 6 orang ni untuk duduk dalam satu kemah, dan dalam kemah tersebut diletakkan apa, dosa musyawarat, diberi tempoh 3 hari untuk pilih siapa jadi khalifah. Dan Umar letak pengawal depan pintu tersebut dan kata kalau lepas 3 hari mereka tak pilih pemimpin, bunuh semua sekali. Sebab kalau mereka bukan penyelesaian masalah, mereka adalah masalah. Sebab setiap orang ni, 6 orang tadi, Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zul bin Awam, Sa'id bin Waqqah, mereka ni ada pengikut. Dia memang ada pengikut masing-masing. Orang terkenal dan dihormati. Jadi kalau orang tak pilih pemimpin dan tak bersetuju dengan pemilihan pemimpin, nanti orang pun ramai ada satu kumpulan tak setuju juga. So ketika tu Umar letakkan pengawal depan kemah, kalau tidak ada pilihan lepas 3 hari, bunuh semua. So lepas keluar 3 hari, diorang pun buat pilihan, dia kata ada dua nama, Osman dengan Ali. So tanya pada orang ramai pula, orang ramai setuju dengan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Ni kita tak boleh ni elakkan sebab kecenderungan orang ramai pada Osman bin Affan radhiyallahu anhu, sebab dia banyak berjasa kepada Islam dari segi masalah kewangan, beli telaga, support tentera kan. Kalau misalkan menjadi menantu Rasulullah, dia menantu 2 kali. So Nabi SAW kata malaikat malu dengan dia. So memang Ali pada kelebihan, dia ada kelebihan. Tapi Ali bin Talib berdasar pada umur dan sebagainya, memang Osman orang utama kan. So Osman bin Affan dilantik. Bila Osman dilantik, sifat Osman bin Affan radhiyallahu anhu ni agak lembut, para ulama nyatakan. Dia tak macam Umar. Umar tegas. Orang buat salah je, buat benjam, nak buat apa, kucak-kacir je, dia terus hukum. Osman bin Affan seorang yang lembut. Sebenarnya kelembutan dia telah diambil ambil kesempatan oleh kumpulan-kumpulan pemberontak yang datang pada tahun 35 Hijrah, pada bulan Zulhijjah. Diorang datang daripada arah Iraq dan juga Mesir. Diorang kepung Madinah. Diorang kepung Madinah dan diorang kata siapa keluar bunuh, dan diorang tak nak bagi. Jadi dia nak serang rumah Osman. Ali bin Abi Talib hantar anak dia, Hasan dan Husin, untuk jaga rumah Osman. Dan seorang lagi dia hantar, tapi semua dihalau balik oleh Osman. Osman tak nak siapa-siapa tertumpah darah kerana dia. Dan diorang pada zaman berkenaan, bila pemerintah cakap apa, diorang kena sami'na wa ata'na. Diorang tak ada macam kita apa, improvise. Pemerintah cakap apa, kita improvise. Tak ada. Kadang-kadang orang kata pakai otak lah, tak. Diorang tak buat yang tu. Lepas Nabi pesan, di antara benda pesanan Nabi yang terakhir, Nabi kata adalah, aku perintah kamu, usikum bisami' wa ta'ah. Aku perintah kamu untuk dengar dan taat. Sekalipun menjadi hamba, menjadi ketua ke atas kamu, seorang hamba Habsyi kan, barang siapa hidup dengan kamu, dia akan lihat percanggahan yang banyak. Itu yang arahan Nabi itu sebenarnya dah diorang pegang. Bila diorang pegang, diorang balik, pemberontak masuk, bunuh Osman dan rumah. Bila pemberontak dah bunuh Osman, diorang lepas tu, diorang terus paksa Ali ambil jawatan. Ni masalah yang timbul kat sini. Nak jadi perang zaman Persifin ni tajuk dia. Sebab pembunuh Osman, diorang paksa Ali ambil jawatan. Ali bin Abi Talib tak nak ambil jawatan, dia tak nak, dia lebih suka jadi pembantu kepada pemerintah. Tapi bila diorang dah paksa dan diorang kata kalau Ali tak ambil, diorang akan bunuh orang di Madinah seorang satu jam. Sebab bila diorang dah bunuh Osman, orang Mekah, orang Madinah yang pergi haji dah balik. Diorang dapat masuk Madinah sebenarnya sebab orang banyak tak ada. Banyak orang pergi haji. Lepas dia masuk tu, kita kan musim hijrah tu, musim haji tu, diorang serang kepung Madinah. Jadi bila orang-orang yang habis, haji dah habis, Osman dah mati, haji habis, orang Madinah yang pergi haji dah start balik. Maka kumpulan ni takut dia dihukum, dihukum kena bunuh Osman. Maka diorang cepat-cepat suruh Ali ambil jawatan. Ini masalah yang berlaku. Umat Islam, fitnah terbesar berlaku lepas daripada kefatuhan Rasulullah adalah ni. Ketika Umar kena bunuh tu masih lagi tak ni, pasal dibunuh oleh kafir. Sekarang ni dibunuh Osman oleh orang Islam juga. Bahkan sebahagian besar pembunuh Osman adalah guru-guru Quran. Guru-guru Al-Quran, Qurra Al-Quran ya. Dia ajar, mengajar Quran. Dia tak puas hati, tak dapat duit dan sebagainya. Sebab diorang lepas baik bunuh Osman, tempat pertama diorang serbu adalah Baitul Mal. Tapi lepas tu diorang tak nak jadi pemimpin, dia tahu ada masalah. So diorang buat apa? Diorang paksa Ali bin Abi Talib untuk jadi khalifah. So Ali jadi khalifah. Bila Ali jadi khalifah, ni masalah eh. Orang Madinah balik dari Mekah, sampai Madinah tengok Osman mati, Ali khalifah. Apa perasaan kita? Ni fitnah besar sebenarnya yang berlaku. Yang mana ketika itulah, ini nak rentetan kenapa Imam Syafi'i duk kata, aku minta ampun untuk semua mereka dan untuk orang-orang Siffin, orang Jamal dan orang Siffin. Sebab apa? Sebab ni kisah rentetan dia. Bila Ali bin Abi Thalib dilantik jadi khalifah, dan pelantik Ali sebenarnya adalah orang yang bunuh Osman dengan paksaan, Ali ambil. Ali bin Abi Thalib ketika tu nak hukum orang yang bunuh Osman, tapi syarat dia kena datang orang-orang keluarga Osman tuntut darah. Dan keluarga Osman ketika tu yang ada adalah Bani Umayyah. Yang kepala dia adalah ketika tu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menjadi gubernur di Syam, yang Umar lantik. Umar lantik dia jadi gubernur di Syam. Jadi dia ketika tu tak puas hati lah pasal Osman dibunuh. Memang dia wali dam, dia boleh tuntut darah. Tapi ketika tu dia tak datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk beri bai'ah dan supaya dihukum, dia membuat pengaduan. Jadi orang tak datang pun. Bila tak datang ketika tu, Ali bin Abi Thalib dia pergi ke Basrah, kan? Dia duduk di sana. Kemudian para sahabat lepas tu ada yang ajak Anshar al-Anha pergi. Ini perang Jamal. Kisah perang Jamal dia berkait dengan tajuk pembunuh Osman tadilah. Ketika tu Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dia ajak Anshar al-Anha datang sekali untuk damaikan, supaya nampak Anshar orang tak jadi nak perang sepatutnya. Anshar al-Anha keluar jugalah, walaupun sebenarnya tak patut keluar. Dan ketika tu dia pun sedih. Kenapa memang? Memang dia kata bila sampai satu kawasan nama Hawab, dia kata ni tempat apa ni? Dia kata tempat sekian. Dia kata aku rasa aku kena balik. Aisyah kata kan, pasal apa Nabi pernah sabdakan bahawa akan siap macam mana kalian nanti bila salah seorang dengan kalian, Nabi kata pada isteri dia akan disalak oleh anjing Hawab. Jadi Aisyah Allah ketika tu tahu dia lah orangnya. Tapi bila dia orang dah separuh perjalanan, ketika tu Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam kata tak boleh, engkau kena hadir, kalau tidak nanti orang berperang. Cuma ketika dia orang nak datang kan, Ali bin Talib ketika tu masih tak benarkan dia orang bunuh Osman. Sebab hudud hanya boleh dibuat kalau Ali pemerintah mutlak. Kalau dia half khalifah, tak boleh. Jadi sekarang ni kan Islamic State, ISIS buat kan, dia jalankan hudud. Sedangkan dia tak perintah seluruh Iraq lagi, tak boleh. Dia mesti perintah seluruh negara baru boleh buat. Kalau dia perintah satu kampung buat, salah. Orang tu datang-datang, Taman Sejahtera, kita laksanakan hudud di Taman Sejahtera, tak boleh. Dia kena satu Malaysia dia pegang baru dia boleh buat. Satu Kedah tak cukup, kena satu Malaysia. So, jadi bila jadi kes ni, Ali tuntut dia, mereka berikan ketaatan, baru aku hukum mereka yang bunuh Osman ni. Sedua orang diketahui siapa dia dan tentera Ali. Sedua orang paksa Ali jadi khalifah, dan duduk dengan tentera Ali. Maka ketika tu timbul tajuk lah kumpulan tu lagi tak puas hati. Maka bila diorang datang yang kes perang Jamal, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dengan Aisyah sekali turut serta pergi ke arah Basrah untuk bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanan tu mereka hampir-hampir nak berdamai. Maka kumpulan yang bunuh Osman tu, dia takut kena bunuh secara hudud, dia panah daripada dua arah. Dia pergi separuh ke sini, separuh ke sini, panah dua arah. Dia panah dua arah, tentera pun bertempur. Pertempuran berlaku di Perang Jamal panggil. Dia panggil Perang Jamal sebab unta yang Aisyah naik tu dipangkas kaki empat-empat. Unta tu empat kaki kan? Empat-empat kaki sampai terduduk macam tu. Gitu, tak gerak ke mana. Atas tu Aisyah al-Anha. Dan diorang ketika tu nak bunuh Aisyah. Yang dia tahu, pasti mereka adalah kumpulan sama yang bunuh Osman. Sebab takkan tentera Zubair bin Awam dan juga Talha. Takkan Ali nak bunuh isteri Nabi SAW. Jadi bahkan Ali yang hantar tentera untuk pertahankan Aisyah. So dia pertahankan Aisyah, tak dapat disentuh oleh siapa pun. Kemudian Ali bin Talib hantar Aisyah balik ke Mekah. Dia suruh adik Aisyah, anak Abu Bakar, nama Muhammad, untuk hantar Aisyah balik ke Mekah. Dan Aisyah menangis sangat-sangat bila teringat kisah berkenaan. Dan Ali, dia memang berlaku terbunuhnya ramai dan sebagainya. Tapi itu panggil peperangan Jamal. Perang Siffin berlaku kemudian pula. Lepas dari itu, bila tentera daripada Syam, daripada Muawiyah, datang untuk buat benda yang sama, tuntut darah orang pembunuh Osman. Diorang kata pada Ali, bunuh dulu mereka, baru kami beri bai'ah. Bunuh orang bunuh Osman, baru kami beri bai'ah. Kalau tak bunuh diorang, kami nak beri bai'ah macam mana? Ali kata, bagi bai'ah dulu, baru aku bunuh diorang. Dan Ali betul. Sebab, tanpa jadi khalifah penuh, dia tak boleh laksanakan hudud. So, jadi bila diorang datang pun sama juga, habis berlaku perdamaian, perang dipanah daripada dua arah. Tu dia kata apa, Muawiyah kan paksa Ali untuk berhakim pada Quran. Ya, betul. Yang berhakiman dibuat memang Ali terpaksa akur. Dia tak boleh paksa orang untuk taat kepada dia sebab kerana pembunuh Osman masih lagi tak dilaksanakan hukum. Cuma dia berdamailah, Ali tak paksa mereka. Maka dari situ keluar kumpulan Khawarij, lari. Ia Khawarij pembunuh Osman tadi buat kampung lain. Tinggalkan tentera Ali, dia kafirkan semua para sahabat dan dilepaklah dekat satu kampung Haururiyah dekat belah Iraq, atas bahagian Iraq tu, dan duduk kat situ. Dan Ali akhirnya keluarkan tentera perangi mereka. Mula dia hantar Ibn Abbas suruh mereka bertaubat, dan kemudian barulah Ali bin Talib hantar tentera perangi mereka. Tapi Ali bin Talib bila tanya tentang golongan Khawarij ni, adakah kafir mereka, adakah munafik mereka ini, Ali kata orang munafik tak banyak ingat Allah Ta'ala. Kumpulan yang dipanggil sebagai Khawarij ni, diorang rasakan memang amalan diorang buat sangat dahsyat. Bahkan Ibn Abbas kata kepada para sahabat, kalau korang tengok amal korang, amal diorang, kamu akan rasa sikit amal korang banding amal diorang. Mana hitam-hitam dahi, mengalir air mata, berlekuk lah kalau nak kata. Apa kita melampau cakap sikit kan. Menangis sampai lekuk pipi. Menangis tu, lekuk. Bergaris pipi sebab air mata sikit mengalir. Menentu sekali kata ibadat diorang. Tapi dalam masa sama, diorang ada kumpulan. Nabi kata, baca Quran sampai tengkorok tapi tak masuk ke dada. So diorang kufur tu lebih dahsyat daripada orang kafir sendiri. Dan keluar dari Islam lebih laju daripada panahan anak panah. Ini kita kata kumpulan Khawarij. So kisah yang Imam Syafi'i sebut kat sini, dia kata aku minta ampun untuk orang-orang Jamal, orang Siffin, adalah berkaitan tajuk kisah berkenaan. Kisah mana berlaku lepas pembunuhan Osman, ada di kalangan para sahabat yang tak puas hati pembunuh Osman tak dibunuh, maka berlakulah pertempuran tadi. Ali pertahankan bukan sebab dia sokong orang yang bunuh Osman, tapi dia tak nak para sahabat buat dosa bunuh dengan tanpa pemerintah. Jadi itu akan panggil bunuh balas dendam, dan para sahabat yang bunuh tu akan berdosa. So Ali sekat mereka daripada buat penganiayaan dan penzaliman. Itu je. Dan Ali betul, sebab Nabi pernah kata tentang Khawarij ni akan diperangi oleh kumpulan paling dekat pada Islam, pada kebenaran, paling dekat pada kebenaran. Yang mana Ali paling dekat pada kebenaran berbanding dengan kumpulan Muawiyah. Sebab Ali yang perangi Khawarij. Okay, faham eh? So dia kata kat sini, dia kata minta ampun untuk orang Jamal dan orang Siffin, okay? yang membunuh dan yang dibunuh. Pembunuh yang dibunuh, eh? Semua mereka, semua sahabat bagi Nabi SAW, semua sekali. Okay, dia kata akidah sunnah wal jamaah adalah kita tak masuk campur atau mendalamkan tentang apa berlaku di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat, itu bangsa yang telah berlalu. Laha ma kasabat, untuk ia apa dikerjakan. Walakum ma kasabtum, untuk kamu apa kamu kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tak ditanya mengenai apa mereka dahulu kerjakan. Apa mereka buat kalian tak ditanya. So kita tak perlu masuk campur. Cuma kita, macam saya ceritakan tadi, sejarah tadi, untuk kita fahamkan yang ini tak ada dalam buku tamadun Islam Malaysia. Setakat ini dalam tarikh Tabari, ini yang paling sahih. Berkenaan apa saya cerita tu, itu yang sahih. Yang tak sahihnya, dia kata Muawiyah nak kuasa, rampas Ali jadi daripada jawatan khalifah. Sedangkan Muawiyah memang governor di Syam. Dia tak nak terima Ali atas alasan kerana pembunuh Osman dalam tentera Ali. Itu je. Ikutkan semua ada ijtihad masing-masing. Tapi kat sini kita bincangkan juga sikit, bukan nak menangkan siapa. Kita kata Ali betul tepat, tapi dua orang pihak yang satu lagi pun berijtihad bahawa dia ada hak untuk tak nak beri ketaatan. Ala kulli hal, dia kata kerana Allah Ta'ala telah firmankan Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma, dan jika dua kumpulan dikenakan orang beriman berbunuh-bunuhan, maka perdamaikanlah di antara mereka berdua. Allah tak tamakan mereka beriman. Dua orang berperang tapi mereka berdua-dua beriman. Dan telah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang kalian maki ataupun kecela sahabat-sahabat Muhammad SAW, kerana semua Allah Ta'ala telah perintahkan untuk minta ampun untuk mereka. Dan Allah Ta'ala dan baginda pun telah tahu mereka akan berbunuh-bunuhan. Memang Nabi pun dah sebut antara tanda kiamat adalah takkan berlaku kiamat sehinggalah berperang umat, dua kumpulan yang besar di kalangan umat Islam. Dakwah mereka satu kan, akidah mereka satu, tapi berlaku perangan yang sangat dahsyat antara mereka. Dia Nabi sebut terjadi dah. Sebelum peperang tu jadi, Nabi jadi bagi tahu dah. Memang Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Muhammad, Nabi tahu dah akan berlaku. Bahkan Nabi pernah sebut tentang Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nabi kata inna ibni hadha sayyid, anak aku ni, cucu aku ni sayyid, moga-moga Allah Ta'ala perdamaikan dengan dia dua kumpulan besar umat Islam. Nabi tak pernah keluarkan mereka daripada gelaran Muslim. Tapi orang-orang yang Syiah apa keluarkan, siapa lawan Ali semua kafir. Sedangkan Nabi sendiri kata cucu aku ni adalah penghulu. Pasal dia lah mendamaikan, sebab Hasan bin Ali bin Abi Talib dia lepas Ali dibunuh, dia pegang jawatan 6 bulan je. Kemudian dilepaskan jawatan pada Muawiyah. Sebab dia tengok dalam tentera yang yang ikut dia banyak pengkhianat daripada orang yang betul. Kita daripada dia kentikan belakang, dibunuh macam bapak dia, baiklah dia pergi kat Muawiyah dan dia, dia dia hormati dan dia muliakan, betul? Dia pergi diserahkan jawatan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah disatu, apa, maka umat Islam ketika itu bersatulah umat Islam. Maka ada sebagian para ulama namakan inilah tahun penyatuan umat Islam, Amul Jamaah. So, umat Islam bersatu balik setelah mereka dua kumpulan besar. Yang mendamaikan mereka adalah Hasan bin Ali bin Abi Talib, anak Ali, cucu Rasulullah SAW. So kita faham kisah tadi, ya. Memang kita kata memang masih digelar Muslim, masih digelar Muslim. Dan Quran masih digelar mukmin. Dua kumpulan besar, dua kumpulan umat, umat orang-orang beriman, kan? Maksudnya Allah Ta'ala tak pernah pun kata kalau berperang ni seorang kafir, seorang tak kafir. Tak, kita tak faham macam tu. Jadi dia kata, dalam hadis yang lain, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata takkan masuk neraka insya-Allah. La yadkhulun nar insya-Allah min ashabi syajarah ahadul ladina ya bayangu tahtaha. Orang-orang yang hadir pokok pada tahun ke-6 Hijrah, dan pokok yang di Hudaybiyah tu, yang Nabi berjanji dengan para sahabat. Nabi kata tak akan masuk neraka sesiapa insya-Allah di kalangan orang yang pokok, orang-orang yang berlibat dengan pokok tu. Dia kata salah seorang yang membaiah di bawahnya. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad radallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala telah redha terhadap orang beriman ketika mereka baiah kau di bawah pokok. Hanya pokok tu, tapi Umar dah tebang dah. Dia tak tahu pokok mana satu. Biar orang cari pokok tu. Ibu dia biar pokok mana. Pokok sebut memang apa ada, tapi masruk. Dia dia salah seorang tabi'i ni, kan. Dia cerita tentang bapak dia. Bapak dia apa hadir ketika apa Hudaybiyah dengan Nabi. Tapi bapak dia kata tahun berikutnya, tahun ke-7 dia orang datang, dia orang lupa pokok mana. Dia orang pun tak tahu pokok mana satu. Tahun berikutnya, tahun ni dia orang bayar, tahun ke-6. Tahun depan dia orang datang umrah untuk untuk ganti umrah tahun ke-6 tu, tahun ke-7. Dia orang sendiri pun lupa pokok mana. Ha, tu yang diorang pernah cakap, mana kami para sahabat Nabi tak tahu, korang tahu. Korang pandai, kami tak tahu. Ha, dia kata. Tapi orang-orang pandai-pandai lah. Kata tu, Umar sendiri pun ketika orang berkumpul solat di pokok tersebut, Umar tanya, apa ni? Dia kata, ya Amirul Minin, kau tak tahu ke ini pokok Nabi berjanji dengan para sahabat? Kan Umar kan hadir sama. Umar kata, itu yang musnahkan orang-orang semua kamu, ada mereka apa mengikut jejak-jejak, menjejaki kesan-kesan Nabi mereka dan menyanggahi perintah Rasul mereka. Nabi Umar kata, barang siapa yang hadir sini waktu solat, solatlah. Barang siapa tidak, jalan. Lepas tu dia arahkan pembantu dia tebang pokok tu. Ini ini perangai para sahabat menjaga akidah. Hatib Imam Nawawi sendiri menyatakan dilupakan para sahabat tentang pokok mana satu kan Nabi berjanji supaya untuk menjaga akidah mereka. Ini kena faham, eh. Nabi kan orang tak ada. Kan kita apa tandas apa rumah Nabi jadi tandaslah. Apa lagi? Rumah Khadijah jadi apa jadi apa benda tah. Ha, dia kata ini semua ni nak membuang kesan-kesan Rasulullah SAW. Sedangkan Umar paling sayang Rasulullah SAW banding mana-mana orang zaman sekarang. Umar tebang pokok tu. Adakah Umar tak sayang Rasulullah? Ha, ini pasal nak menjaga akidah lebih baik daripada menjaga kesan. Yang entah ya entah tidak. Zaman sekarang ni banyak orang pergi haji ke, pergi umrah ke, ada mutawif-mutawif ni yang suka reka-reka. Sinilah kubur. Sinilah tempat Khadijah tidur, sinilah tempat ini, inilah rumah Rasulullah yang jadi dalam ini, ini tempat Rasulullah lahir, dah jadi jamban. Dia ambil sentimen orang ramai. Datang tunaikan haji atau umrah tapi penipu nombor satu. Cakap ini kubur Rasulullah, oh ini kubur inilah, ini rumah orang inilah. Jadi kadang-kadang saya perhatikan benda ni orang kita banyak terkesan. Banyak di kalangan umat Islam kita ni macam terkesan macam tu. Oh, sinilah. Bahkan ada saya ingat tu orang kata apa? Kan ada dekat atas kubah hijau tu ada macam jaring. Tahu tak yang mutawif yang sesat ni, dia kata apa? Atas tu ada orang naik nak robohkan kubur Nabi. Lepas tu dia kena petir dekat dekat situ. So, sampai sekarang badan mayat dekat situ. Astagfirullahalazim, kan. Padahal lubang tu lubang udara. Dia straight. Mana kalau siapa datang dari situ, dia akan straight sampai kubur Rasulullah. Lubang tu. Tu lubang udara. Macam tingkap. Ditutuplah, dia seal, kalau tak ada orang panjat dia terjun ke bawah. Idak, dia kata ada orang mati dekat situ. Ini kisah benda-benda benda tu zaman Nabi, kubah tu tak wujud. Siapalah yang manjat kubah Nabi tu? Masalah juga, kan. Ni kisah-kisah benar yang berlaku tentang penipuan atau pembohongan sebagian orang yang nama ustaz tapi tipu. Menipu, kan, pasal nak seronok orang dengar benda pelik. Oh, ni jamban. Jamban ni tempat Rasulullah lahir. Ini tempat Nabi sekian, ni tempat ni makan. tempat ni lah Khadijah lah lahirkan anak dia. Ini tempat Ali lahir semua sekali. Ha, duduk di situ menipu atas nama apa untuk dapatkan supaya orang seronok. Mutawif lain tak tahu, saya tahu. Ha, ni masalah dia. Okey. Dan dia kata dengan kerana sabda Nabi SAW kepada Umar, kepada Umar, semoga apa dia kata la'allallahu ittala ala ahli Badr. Moga-moga barangkali Allah telah jenguk pada ahli Badar. Faqala, maka Allah berkata, ya malu masyitum, buatlah apa kalian nak, faqala kafaratul lakum, aku dah ampunkan kalian semua. Ni Bukhari Muslim eh. Okay. Jadi berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam riwayat Ibnu Battah dan lain-lain di kalangan apa daripada hadis Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu, dia kata orang ramai ni di atas tiga. Mana Sa'd bin Waqqas pernah kata manusia ni orang ramai ni di atas tiga kedudukan. Tiga kedudukan. Telah berlalu dua kedudukan dan tinggal satu je lagi. Okey, maka yang terbaik adalah kalian berada di atasnya. Kalian berakut dengan kedudukan-kedudukan ni yang tertinggal. Masih tertinggal, kalian kena follow yang tinggal ni. Dia kata apa? Kemudian apa Sa'd bin Waqqas membaca lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bagi orang-orang fuqara, orang fakir, muhajirin yang diusir dari rumah mereka dan harta mereka, ya bertaruna fadlan minallahi waridwana, yang mengharapkan ganjaran Allah Taala, apa kelebihan dari Allah Taala dan juga keridaan Allah Taala. Surah Al-Hasyr ayat 8. Golongan ni yang nombor 8 adalah muhajirin, orang fuqara, muhajirin yang diusir rumah mereka mengharapkan kelebihan Allah Taala dan ganjaran Allah Taala. Ini orang ni adalah yang dipanggil sebagai muhajirin. Ini kumpulan pertama. Jadi tiga kumpulan, dua dah lepas, satu tinggal. Satu yang dah lepas adalah muhajirin. Okay. Dan ini adalah kedudukan yang telah berlalu. Kemudian dibaca pula surah Al-Hasyr ayat ke-9, 8, 9. Yang ke-9 dia kata walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim. Nah, orang sebelum yang telah mempersiapkan dar, tempat tinggal, wal iman, iman sebelum orang-orang muhajirin. Sebelum muhajirin datang, dia siapkan tempat tinggal dan iman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kumpulan ni pula sukakan orang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak dapati dalam hati mereka sebarang keinginan apa mereka berikan. Mana tak ada mereka beri benda, nak balasan apa? Okey. Wa yuthiruna ala anfusihim, mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa, sekalipun mereka susah, mereka payah, tetap lebihkan orang lain. Man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa dilindungi daripada kebakhilan dirinya maka dia orang berjaya. Ini dia kata Sa'd bin Waqqas, dia kata haulai, golongan ini ansar. Okey, ini pun dah berlalu. Kemudian dibaca pula yang ketiga, ayat ke-10, 8, 9, 10. Ayat ke-10 dibaca walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang datang lepas mereka, lepas muhajirin, lepas ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka kata wahai Tuhan kami ampunkanlah kami, wa ikhwan allazi sabaquna bil iman, dan ampunkanlah untuk saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu, jangan jadikan hati kamu, jangan jadikan hati pada hati kami kedengkian kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan engkau maha halus, maha lembut, lagi maha penyayang. Okey, dia kata, dan ini ayat ke-10 surah Al-Hasyr. Dia kata dan telah berlalu dua kumpulan tadi, ayat 8, ayat 9. Okey, dan tinggal kedudukan ni je, ketiga. Okey, maka perelokkanlah apa kalian berada padanya, kalian untuk kalian jadi pada kumpulan yang terakhir ni, dan minta ampunlah untuk golongan yang awal. Itu patut kita buat. Kerja kita minta ampun untuk orang yang mendahului kita dan beriman, bukan kita cela mereka, bukan caci mereka. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata la tasubbu ashabi, yang kalian cela sahabat-sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang aku di tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kalau seorang kamu ni menginfakkan sebesar begitu Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim, takkan sampai kadar satu mud. Mud ni satu huluran tangan seseorang mereka. Wala nasi fahu, separuh pun tak sama. Kalau dia infak, sahabat yang awal tu infak gandum sebanyak ini, kita yang bukan sahabat yang awal infak satu bukit Uhud emas, takkan sama nilai. Nabi kata bukan setakat satu ni, separuh pun tak boleh lawan. Sahabat tu infak banyak ni je, orang yang bukan sahabat yang awal tadi, kalau dia infakkan sebesar Uhud emas pun takkan serupa. Pasal diorang datang yang awal tadi masuk Islam ketika Islam tengah lemah, yang lain datang lepas tu sebelah Islam kuat. Orang yang datang ketika Islam lemah tadi, dia orang sangat percaya dengan Nabi, datang untuk dimusuhi, datang untuk diganggu. Macam mana mungkin kita nak kata mereka khianat Rasulullah SAW? Dan dalam kumpulan tersebut Abu Bakar, Umar, Osman, mereka yang awal mula masuk mula di Madinah, di Mekah dahulu, bersama Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ini bukan kita nak nafikan Ali, tapi Ali dia masih lagi muda ketika tu, yang banyak membebaskan orang, Abu Bakar. Tu Umar kata, Abu Bakar sayyiduna. Ataqa sayyidana. Abu Bakar penghulu kita. Dia bebaskan penghulu kita. Siapa? Bilal. Abu Bakar beli Bilal, bebaskan. Sebab kita saling apa punya kelebihan dekat situ. Mana Ali dengan kedudukan dia dapat rapat dengan Rasulullah SAW di rumah. Tapi still kita tak boleh nafikan para sahabat punya kedudukan yang lain. Sebab tu kenapa kita takkan membezakan antara mereka dengan kadar untuk melaga-lagakan. Tapi kita tahu semua para sahabat ada kelebihan masing-masing. Paling tahu faraid Zaid bin Thabit, paling sekian dia semua sekali. Dia tahu halal haram, Sa'id Waqas, semua sekali ada kelebihan masing-masing. Jadi tak boleh kita pegang satu sahabat tinggalkan yang lain. Yang berlaku macam zaman sekarang ni kan, orang ada dia prefer sahabat ni tak nak sahabat tu. Sedangkan agama kita bukan terbentuk di atas seorang sahabat sahaja. Agama macam tu belajar wuduk kan. Kita dengar hadis daripada Anas, hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Aisyah, hadis daripada Ibnu Umar, hadis daripada sekian. Gabungkan bukan kita dapat sebiji semua. Kalau tak kita ada macam cawat ni, ada belakang ni je lah. Ha, ni ha. Matang ni ha je. Nak pakai apa? Atau tapak saja. Nak pakai apa? Dinding saja. Lompong gitu ah. Isi apa? Sebab kesempurnaan agama ni dengan keseluruhan apa kedudukan para sahabat tadi, bukan kita beza-bezakan yang ambil siapa kita suka. Faham eh? Sebab tu kenapa bila orang tu dia buat macam tu, sebab iktikad Imam Syafi'i kat sini, dia kata semua mereka sahabat Rasulullah SAW dan semua mereka adalah udul eh, semua diterima. Okey. Berkata Ibnu Umar dalam riwayat yang lain, dia kata la, dan riwayat Ibnu Majah, dia kata la tasubu ashaban Muhammadin. Dia kata janganlah kalian cela sahabat-sahabat Muhammad. Falamma qama ahaduhum sa'atan ghairu min amalikum 40 sanah. Maksudnya semuanya perbuatan berdirinya seorang mereka sejenak lebih baik daripada amalan seorang kamu 40 tahun. So apa kalian dapat pada sehari sekarang, apa yang diorang korbankan dulu. Kalau diorang tak berkorban untuk agama, kamu tak dapat apa ada sekarang. Betul lah. Sebab tu diorang mempunyai kelebihan yang besar diberikan oleh Ta'ala. Bahkan terutama ahli Badar contohnya diberikan lagi kelebihan tambahan. Okay. Ke-16. Seterusnya. Itikad Imam Syafi'i juga. Wassam wa ta'ah. Dengar dan taat. Li'ulil amri madamu yusallun. Dengar dan taat kepada pemerintah, pengurus urusan, pemegang urusan. Uli amri eh. Orang pegang urusan. Itu kenegaraan. Selama mereka solat. Walulah. Dan juga demikian juga orang apa wali-wali ni la yakhruju alaihim, tidak dikeluar yakhruju alaihim, tidak dikeluar kepada mereka bisaif dengan pedang. Dan pemberontakan tak dibenarkan. Okey, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah bersabda, satakunu umara, akan ada nanti para pemerintah-pemerintah. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian akan kenal dan kalian akan ingkari perbuatan mereka. Faman arafa bari'un min apa dia kata? Faman arafa bari'un. Waman ankara salima. Barang siapa tahu dia selamat. Dia berlepas diri. Dia boleh berlepas diri. Barang siapa mengingkari dia selamat. Apa walakin akan tapi man radiya wa taba'a. Barang siapa yang dituntut adalah siapa redha dan juga ikut. Lalu orang kata Rasulullah, boleh tak kami perangi mereka? Rasulullah kata tidak. Ma sallu selama mereka solat. Nah, ini yang benda yang kalau tuan-tuan perhatikan tajuk macam kes Syria. Kan ni umat Islam punya negara kat luar ni kan, sekarang ni Bashar Assad dengan perangai dia, Mesir pemerintah dia. Kita umat Islam kita ni dah diracuni sebenarnya pemikiran kita dengan tajuk bila kita boleh membunuh pemimpin yang zalim, take over jawatan, kita telah jadi hero. Ini dalam sejarah China betul. Dia naik jatuh kerajaan tu biasa. Ming Dynasty, Qing Dynasty sebagainya kan. Dalam Islam benda tu bukan galakan. Bahkan para sahabat Nabi SAW ketika kisah apa perang Siffin, perang Jamal tu pun, diorang bukan berebut kuasa. Diorang bukan nak bunuh, nak jatuhkan Ali. Bahkan ada pula para sahabat separuh tak nak terlibat di antara dalam perjanggahan tersebut. Banyak di kan macam Ibnu Umar kan, apa Abu Dhar dan lain-lain, mereka tak nak terlibat. Mereka duduk di Mekah. Tak nak terlibat dengan A atau B. So diorang ambil keputusan untuk tidak kan, tak ada guna untuk menjatuhkan pemerintah dengan senjata. Ini pegangan kita Ahli Sunnah. Lebih kita ni macam dah banyak baca cerita dongeng, cerita-cerita Cinderella lah, Snow White sebagainya. Lagi kita anggap kalau boleh jatuhkan pemerintah yang zalim tadi, kita telah memenangkan Islam. Ini masalah. Sebab Nabi kata selama mereka solat. Jadi dalam perkara ni timbul tajuk. Kita orang kata macam kita berjihad di Syria, di Iraq. Ini problem tau. Sebab apa? Sebab pemerintah yang ada tu Ah, ni masalah dia. Diorang sering tunjuk masih solat. Perhatikan betul. Saya perhatikan tiap-tiap tahun, nanti kan Bashar Asad. Tiap-tiap tahun hari raya punya solat, so khabar tayang. Puasa tu tayang. Buka puasa. Benda-benda ni sebenarnya hujah ke atas orang ramai tak boleh keluar serang mereka. Yang berlaku macam di Syria sebenarnya, bila kita ada kumpulan mujahidin dan sebagainya. Kumpulan mujahidin yang dia kata jaga kampung-kampung. Tapi dia bukan memberontak nak take over kerajaan. Dia tak tahu siapa serang kampung orang. Sebab ISIS serang. Bila ISIS serang, and Islamic State of Syria and Iraq tu kan. Diorang serang, Iraq and Syria. Diorang serang, kerajaan tak mengaku, diorang tak mengaku. So diorang tubuhkan unit untuk jaga kampung masing-masing. Diorang bukan retaliate untuk jatuhkan kerajaan Bashar Assad sebenarnya. Yang ISIS tu satu benda lain. Yang dia datang tak tahu datang mana. Datang dari Iraq, angkat khalifah sendiri sebagainya. Kemudian serang. Siapa kampung tak nak beri, tak nak ikut diorang, diorang serang. Sebiji macam zaman Khawarij dulu. Dia bunuh orang yang tak sokong dia. Dia tak bunuh orang kafir. Ini cerita ya. Jadi bila di kes macam ni, yang kisah berkenaan dengan Bashar Assad ni kan, walaupun dia dengan keadaan jahat dia tadi, angkat senjata tak boleh. Sebab dia tak pernah ijtihad tak nak solat. Walaupun orang cerita, kata macam-macam. Orang kata, dia kata sembahlah aku sebagainya kan. Bahkan pengikut dia, kononnya tangkap orang seksa suruh kata Bashar Assad Tuhan. Tapi problem dia, benda tu bukan dia cakap. Bila bukan dia cakap, kita tak boleh sumbat pada orang apa orang lain cakap pada mulut orang tu. Dalam Islam tak boleh. Sebab tu bila ni, bila jadi kes berkenaan orang pergi berjihad sekarang ni, dia awal-awal salah. Sebab jihad hanya dengan orang kafir saja. Kalau perang sama Muslim, bagi perang fitnah. Hatta perang Ali dengan kumpulan Khawarij, perang fitnah. Tak dikira sebagai perang jihad. Ali sendiri pun dia cakap kan, dia kata kafir. Dia kata munafik ke? Munafik ke orang Khawarij ni? Ali kata orang munafik tak banyak ingat Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata kafir ke? Ali jawab apa? Kufrun duna kufr. Kafir yang bukan kafir. Mana kafir yang bukan keluar Islam. Lepas tu Ali bin Abi Thalib berperang mereka. Dia menang. Dia dah rampas harta banyak. Bila kumpulan tu bertaubat, dia serahkan balik semua harta. Sedangkan dalam perang jihad fisabilillah, harta rampasan perang tak boleh pulang balik dah. Tak kena pulang kepada orang-orang kita rampas. Tapi dalam kisah Ali perang dengan Khawarij, harta yang dia dah rampas, dilepaskan balik. Dia dorang bertaubat, Ali letak kat satu halaman, ambil balik harta korang. Menunjukkan dia anggap dorang masih lagi Muslim. Bahkan Nabi sebut sejahat-jahat makhluk. Syirarul khalq, Nabi kata. Sejahat-jahat makhluk. Dalam hadis Bukhari Muslim datang, Nabi sebut. Tentang Khawarij ni, Nabi kata sejahat-jahat makhluk. Tapi dalam masa yang sama, mereka tetap dilayan sebagai Muslim. Macam munafik lah. Seorang munafik dilayan sebagai Muslim. Mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam. Berapa orang Ta'ala kata, la yu'minun, mereka tak beriman. Bahkan mereka syurga, bahkan mereka tak akan masuk syurga dan masuk neraka paling bawah. Orang munafik ni. Tapi dilayan sebagai Muslim tau. Masih dilayan sebagai Muslim. Sebab tu kat sini yang kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan tajuk dengar dan taat kepada Ulil Amri selama mereka solat. Dan daripada pemerintah tadi tak dikeluar ke atasnya atas mereka dengan pedang. Okey? Selagi mereka tak selagi mana mereka solat. Mereka berhenti solat, baru tajuk timbul, baru mereka bukan lagi Islam, maka boleh diperangi. Adapun selagi mereka solat, itu yang jadi kes saya kata tiap-tiap tahun. Ini benda yang menyebabkan orang Islam kita tak dikeluar ke Syria untuk pergi jihad. Sebab pemerintah tu ditunjuk masih lagi solat. Tengok gambar, kalau tuan-tuan rajinlah buka apa surat khabar hari raya 2-3 tahun lepas. Tuan-tuan akan nampak benda tersebut masih ada lagi. Gambar-gambar Bashar Assad solat tu ditayang. Ini sebab apa tau? Nak hilangkan hujah untuk boleh halal perangi dia. Walaupun solat dia pelik. Ada satu solat tu berdiri tu sujud. Ada video lama. Yang video dia tangkap gambar Bashar Assad solat hari raya. Terbalik, pelik betul solat dia. Ha, tapi ini kena faham. Ini yang akidah kita ada. Tak boleh kita sama sekali memerangi pemerintah dengan senjata. Dan bahkan zaman sekarang kita tengok yang terbaru berlaku apa di yang kes Syria, Jordan, apa di Mesir, berlaku apa Arab Spring. Arab Spring. Banyak orang ketika berlaku Arab Spring tadi semua macam bangga, macam wah, alhamdulillah jatuh dah pemerintah kuku besi. Pemerintah yang zalim. Semua orang ijtihad macam tu. Tapi akhirnya semua menyesal. Semua menyesal. Sebab akhirnya semua mengaku bahawa benda tu bukan orang Islam buat. Maka memang ada perancangan cara untuk berterusan orang tunjuk perasaan. Jatuh kerajaan-kerajaan tadi, lagi teruk keadaan sebelum daripada berlaku tu. Memang macam kami di Yaman lah. Di Yaman, pemerintah Yaman, apa yang mati dah dulu, Ali Abdullah Saleh. Dia memang seorang yang diktator. Banyak dua apa lah apa longsong lap duit. Tapi masalahnya apa tahu? Ketika zaman dia lah aman. Kami dapat belajar tanpa gangguan pada tahu zaman dia memerintah. Jadi bila orang ramai keluar ke jalan raya, serang dia dengan bom, lepas tu dia pun diserahkan kerajaan campuran. Sampai sekarang ni, sampai Syiah berjaya menguasai sebagian besar Yaman dengan bantuan daripada Iran dan sebagainya, sebab Ali Saleh tak ada lah. Lepas dia jatuh, datang masuk anasir lain. Sampai sekarang Yaman tak aman. Orang dengar lah kata nak belajar kat Yaman, tak boleh pergi. Kenapa? Tak aman lagi. Tengok, zaman aman dia sekejap. Sementara pemimpin yang jahat tadi. Dan kita tak boleh pelik. Macam mana Allah Ta'ala menjadikan ketika zaman pemimpin jahat tapi Islam boleh berkembang? Sebab memang Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari Muslim, lafaz Muslimnya dalam satu kisah peperangan, Nabi SAW dengar para sahabat duk hitung, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, dia sebut nama lah. Sampai satu nama dia sebut fulan syahid, Nabi nyampuk. Nabi kata, aku nampak dia dalam neraka. Aku nampak dia dalam neraka. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, dia ni tadi peperangan, dia paling ke depan, dia hebat sekali sebagainya, takkan dia neraka sebagainya. Nabi kata, aku nampak dia neraka. So pening kepala para sahabat, lepas tu bising lah, ish, takkanlah orang yang ke depan sekali masuk neraka, kita duduk belakang macam mana? Ketika diorang tengah kelam kabut macam tu, seorang lelaki angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, aku saksi engkau. Nabi kata, macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, si fulan ni tadi, ketika peperangan, aku bersama dia. Dia sebanyak peperangan. Dia ke kanan, aku kanan, kiri, aku kiri. Sampai satu peringkat dia kena serang. Memang dia paling ke depan. Tapi satu peringkat dia dah cedera teruk, dia tak tahan, dia letak pedang dia ke tanah, dia jatuhkan badan atas pedang dia Rasulullah. Ketika itu dia nampak dia seorang. Maka Rasulullah ketika itu takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Nabi kata, aku bersaksi tetapkan Allah, wa asyhadu anni Rasulullah, aku bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah Taala, Nabi kata. Lepas tu Nabi pun suruh panggil Bilal, suruh seru tengah kemah tu, suruh orang dengar seruan Rasulullah SAW. Seruan dia berbunyi, Bilal keluar daripada kemah, jerit, ala lairhul jannah illa nafsul mu'minah, ketahuilah takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman sahaja. Kemudian seruan kedua dia, wa inna Allah lain suruh hadha din birajulin fajirin, dan Allah Ta'ala pasti bantu agama ini dengan lelaki yang jahat. He's a bad person. Dia ahli neraka, tapi Allah Ta'ala bantu dengan sebab dia, Islam akan menang. Itu yang kita boleh faham tentang masalah kenapa bila Rasulullah kata, selagi dia solat, jangan lawan. Sebab kadang-kadang orang jahat tadi itulah yang kadang-kadang Allah Ta'ala amankan negara dengan dia. Macam Saddam Hussein, zaman dia memerintah tu kan, dia kubusi. Tapi Iraq aman. Tapi lepas dia tak ada, boleh aman? Mana boleh? Syiah kuasai sebagainya. Ketika zaman dia, lu tak dapat. Karbala duduk dalam Iraq. Orang-orang Syiah pening kepala, tak boleh nak ambil take over. Tapi ialah dibantu agama dengan orang jahat. Dia jahat, tapi dia menyebabkan Islam menang. Itu yang kita kena faham. Nabi SAW tak benarkan kita memberontak. So ini yang zaman kita sekarang, banyak orang suka macam tu. Kita tangkap pedang. Maka apa lagi yang kita kafirkan pula pemerintah yang ada. Rasulullah Islam, kafir. Sedangkan macam tadi, yang kes orang yang kafirkan para sahabat tau. Khawarij tadi. Ali sendiri kata, kufrun duna kufr. Kufur yang bukan keluar agama. Kufur yang bukan kufur, keluar Islam. Dia kufur. Tapi bukan kufur itu, Ali kata. Munafik bukan sebab banyak solat. Ingat Allah Ta'ala banyak. Solat sebab nangis. Bengkak-bengkak apa, hitam-hitam dahi. Tapi, kufurkah mereka? Ali kata, kufrun duna kufr. Itu nilai kita kena faham. Kalau ada kata ada pemerintah zaman kita yang macam tu, masih solat tapi tak nak laksanakan hukum Islam, kita kata dia ada sifat yang penentangan tapi bukanlah keluar agama. Tak boleh kita nak kita letakkan orang tu keluar agama dengan suka hati kita. Tapi zaman kita sekarang macam itulah, kadang-kadang tak makan sembelihan lah. Oh, sokong parti A, parti B. Oh, tak boleh. Ini makan sembelih tak boleh. Sembelihan dia haram. Ini macam mana? Kenduri ajak makan tak boleh. Boikot. Solat dua imam. Sebab apa tak semazhab dengan kita? Ini semua masalah ni. Yang kita kata sedangkan dalam hadis Nabi SAW dan lain-lain, Nabi kata akan ada umara, akan ada pemerintah-pemerintah yang Nabi kata melewatkan solat daripada waktunya. Kalau dia tahu peringkat perangai mereka, kalau dia tak setuju dengan mereka. Kan? Tapi para sahabat kata, Rasulullah, apa kami buat? Nabi kata, kau solat di rumah pada waktunya, kau solat bersama mereka, sunat. tetap hadir bersama mereka walaupun mereka dalam keadaan macam tu. Perangai tak seronok, tapi tetap Nabi kata datang, hadir. Kita larilah. Nabi tak suruh. Nabi tak benar-benar kan. Ini sebab Imam Syafi'i letakkan ni akidah yang tak boleh kita langgar. Yang kita langgar juga ada masalah dalam Islam. Kita akan semua bawa diri masing-masing, perpecahan akan timbul, masjid masing-masing. Ini tak boleh. Islam tak benarkan. Para sahabat boleh tak bersetuju satu sama lain tentang pendapat. Mereka solat satu imam yang sama. Imam Islam kita kesian. Lepas beberapa tahun, baru ni lah, baru je, tahun 1998 dihentikan. Dulu Kaabah Al-Musharrafah kita di Mekah tu, dia ada kedudukan imam tu berasingan. Dia panggil maqam Syafi'i, maqam Hanafi, maqam Hanbali, maqam Maliki, yang mana imam-imam ni akan solat berasingan. Riwayat sejarah datang kata, dan sejak tahun 500 Hijrah, 500 lebih tahun lepas Nabi, berlaku dekat Mekah tu imam asing-asing. Sebab orang mazhab Syafi'i kata tak sah mazhab Hanafi, yang mazhab Hanafi kata tak sah mazhab Syafi'i, so diorang imam asing-asing. Semua solat dia asing kecuali Maghrib. Maghrib satu waktu tadan. Jadi diorang satu imam. Lain asing imam. Syafi'i solat, Hanafi tak solat. Hanafi solat, Maliki tak solat. Hanbali solat, nanti tak solat. Semua asing-asing imam. Ini berlaku berterusan sampai tahun 1998 bila Malik Abdul Aziz, Raja Saud yang kedua, dia take over kerajaan, dia mansuhkan benda berkenaan. Dia tak benarkan. Bangunan tu dipecahkan lepas 80-an masih ada lagi. Bangunan yang apa, makam Syafi'i, makam Hanbali tu masih ada lagi. Sekarang tak ada. Dia dirobohkan. Malik Abdul Aziz, dialah yang satukan balik apa solat di Mekah tu daripada berpecah-pecah pada banyak mazhab kepada satu imam sahaja. Itu ialah kaedah para sahabat. Umar tak setuju dengan yang lain, tapi dia solat satu imam je. Walaupun Umar tak setuju, tayamum gantikan mandi. Bagi Umar, tayamum ganti wuduk je. Kalau kita junub, air tak ada, tunggu sampai air ada. Jangan solat, tak sah. Umar kata macam tu. Jadi bila Umar kata itu kan. Tapi yang Ammar bin Yasir telah jumpa Nabi dan tanya. Nabi kata tayamum boleh. Tapi Umar walaupun dia tak setuju dengan para sahabat yang lain yang buat itu, dia tak pernah tanya, nak jadi imam, kau punya fahaman kalau junub, air tak ada, kau tayamum eh? Dia tak buat itu. Kita saya tanya, ni tak sah duduk ni sebab mazhab Hanafi sentuh kemaluan tak batal. Mazhab Syafi'i kentuh kemaluan batal. So mana boleh solat belakang? Tahun 50-an kahwin pun tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh kahwin mazhab Hanafi. Ni rosaknya umat Islam kita sebab tak asuk mazhab. Tapi ini berlaku. Sebab tu kenapa Imam Syafi'i dia katakan tak boleh. Kalau kita start ada pecah tadi, ini ikut orang ni, ini pula ikut pula tarikat, bai'ah ini, bai'ah itu. Last kali tak ada. Walak kepada Allah dan Rasulnya tak ada. Walak kita pada guru tarikat. Guru tarikat kata batal solat, maka kita tak solat. Dan sekali yang Nabi ajar hilang, yang orang tu buat dia lekat. Ini bahasanya bahaya. Sebab tu Imam Syafi'i kata, dia kata dengar dan taat. Dengar dan taat. Maksudnya kita tak setuju dengan dia pun, dengar dan taat. Itu pesanan Nabi SAW kepada kita. Ya, kemudian dia kata, dan khilafah itu pada Quraisy. Khilafah itu pada Quraisy. Okay. Dia kata daripada kerana apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, annas tabi'un li quraishin fil khairi wasyar, orang ramai ikutan mengikut kepada Quraisy pada baik dan buruk. Daripada Umar radhiyallahu anhu ma, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, la yazalu hadzal am fi quraish ma baqiya ithnan, dia kata akan berterusanlah urusan ini pada Quraisy selama mana masih lagi kekal dua. Yang disebutkan dia sebutkan mungkin dimaksudkan dengan Abu Bakar dan Umar, lepas tu dah start pecahlah. Dan ala kulihal, ini yang Nabi sabdakan. Bahkan dari riwayat Nabi kata aimatun min Quraisy. Manakala ada orang Quraisy yang berkelayakan jadi pemerintah, ada orang lain yang bukan Quraisy, yang Quraisy tu dikedepankan. Ini pasal dia berpegang dengan hadis Nabi SAW. Dan Imam Syafi'i juga nyatakan kat sini. Dia punya akidah adalah wa anna kullamu ama askara kathiruhu, dan siapa yang memabukkan akan banyaknya, fa qaliluhu haram. Maka sedikit dia pun haram juga. Ya, apa banyak dia memabukkan, maka sedikit juga adalah haram. Pada asalnya adalah apa yang sedikit ni, atau apa yang banyak, apa yang sedikit yang memabukkan ni, banyak dia adalah arak. Okey, tapi dia telah sabitkan dari riwayat dalam Abdul Rahman Al-Maghdasi daripada Abu Mansur Ali As-Sabbah, dia kata memang dia kata benda ni apa saja memabukkan. Ini memang Syafi'i kata apa saja memabukkan. Ini yang mungkin yang kita timbulkan tajuk semalam, kes apa Nabi tu. Mana kalau anda kata dah sampai peringkat memabukkan, kalau banyak minum baru mabuk, sikit minum pun tak boleh sebenarnya. Itu pemahaman dia. Tapi macam kita kata, pada masalah arak dan nabis tadi, sepatutnya ada differentiation. Sebab nabis, Nabi minum. Dan Nabi izinkan para sahabat minum. Dan Nabi kata jangan mimbulkan, minum memabukkan saja. Arak daripada asal adalah haram. Sikit ke banyak ke haram. Walaupun setakat, walaupun tak mabuk. Walau tidak mabuk. Macam orang apa pergi gunakan arak untuk masak. Lama kita sekarang ada orang, dia kata, "Ustaz, tapi kalau kita pakai arak kan, arak untuk rendam daging, dia lebih lembut, Ustaz." Ha, jadi apa hukum dia? Saya kata haram lah. Tapi kan alkohol dah tak ada. Bila kita masak, dia dah evaporate. Saya kata sejak bila arak itu haram sebab alkohol? Arak itu haram sebab dia arak. Dibuat untuk mabukkan diri. Walau tak mabuk, dia haram. Dia memang dibuat untuk mabukkan diri. Ada benda yang kita buat, ada alkohol tapi tak mabukkan, bukan kita buat untuk mabukkan diri, macam tapai. Kita nak main, makan tapai. Orang sini tahu tak buat tapai kan? Tempat lain je kan. Orang kata Jawa pandai buat tapai. Okey. Katakan dia kata kalau buat tapai kan, kita memang buat tapai, tapi buat tapai untuk apa? Untuk mabukkan diri ke? Tak kan? Untuk apa? Makan manisan. Sebab tapai dia dibaca pemanis mulut. Sebab kita nak kebasan zaman dulu, terutamanya gula kan, gula ni bukan mudah dapat. Nak ambil lebah punya madu tu gaduh dulu. Nak tanam tebu, tempat kita tak banyak juga sebenarnya tebu. Bukan asal tempat kita. So last sekali, antara yang paling mudah adalah tapai tadi. Mana dia boleh masak beras tu, kemudian dia letak ragi, kemudian ragi tu akan uraikan karbohidrat tu kepada gula. Itu yang manis tu. Bukan sebab letak air gula tau. Bukan orang sangka letak gula. Letak gula tau. Tapai tak letak gula. Memang dia memang mana karbohidrat tu tukar jadi gula. Dengan kulat yang kita letakkan. So, jadi benda tu untuk manisan. Kita bukan makan untuk mabukkan. Walau ada alkohol, tidak dikira arak. Sebenarnya. Tapi orang kita kadang dia macam tu. Kau tutup tolong makan arak. Dia tak boleh makan lah. Dia kata. Pasal ada alkohol. Alkohol bukan. Bahkan kadang orang masyarakat kita juga silap faham tentang alkohol minyak wangi. Alkohol minyak wangi bukan alkohol daripada pemeranggaman buahan. Alkohol minyak wangi itu datang daripada industri minyak alkohol. Daripada apa, petroleum. Metanol, heksanol, butanol sebagainya. Yang mana dibuat, di-extract daripada petroleum. Dan alkohol yang tu minum mati, bukan mabuk. Macam alkohol bersihkan luka tu kan. Bukan diorang ambil arak, kemudian tapis, keluarkan alkohol dia. Tak boleh. Kalau ada pun sebotol tu, berapa persen je. Sepotet besar tu mana cukup orang, awak nak basuh luka orang. Nak basuh perkakas kan. Jadi alkohol macam tu, sebenarnya diorang dapat daripada industri. Industri alkohol. Daripada apa, petroleum. Dia bukan alkohol arak. Kalau kita setuju dengan pendapat yang kata arak itu najis, maka minyak wangi yang bercampur arak itu najis. Bukan alkohol eh. Ha, itu pun kalau sekiranya alkohol dia dapat daripada arak. Kalau alkohol tu bukan daripada arak, maka alkohol dia ada kaitan. Minyak wangi ada alkohol tu bukan salah pakai. Sebab alkohol tu bukan alkohol pemeraman buah-buahan. Kalau dia kata alkohol dia ambil dia wine, ada tajuk lain. Sebab dia jadi masalah kita mengambil intifak daripada benda haram. Ya, Nabi SAW dulu ada para sahabat jumpa Nabi, adukan tentang ada keluar suku budak, satu kumpulan anak yatim ni, diorang tak ada harta kecuali satu geluk arak. Lalu diorang tanya Rasulullah, boleh tak kami cair apa tukar arak jadi syuka, jual, bagi duit daripada budak-budak ni. Nabi kata jangan, tumpahkan ia. Diorang suruh tumpahkan arak tu. Jangan ambil faedah daripada arak berkenaan. Sebab once kalau kita kata boleh ambil faedah, kita boleh buat arak tanpa kita minum. Tahu tak? Buat apa ni bang? Buat arak. Kenapa? Saja. Boleh jual. Macam babi kan. Orang kata babi ni, dia kata haram makan je. Pakai tak apa. Kalau dia kata awak cakap macam tu, buka kerana babi halal. Kalau awak kata boleh pakai kulit babi, sedangkan para sahabat tak pakai kulit babi. Kita pakai kulit babi. Kita tahu kulit babi ni haram makan je. Then soalan nak tanya, buka ladang babi haji tak? Kalau dah boleh ambil guna faedah kulit dia halal, ni kenapa pula bela dia tak boleh? Sorry, tangan saya suka macam tu. Okay. Betul tak? Jadi keluar pula ustaz babi. Sebab apa? Bela babi kan, ustaz kandang babi. Ini masalah ni. Nasi kandak dan sekandak bab saya tahu kan. Jumpa lintas malam. Okay. Jadi nak fahamkan, kena faham betul-betul ni. Sebab tu Imam Syafi'i Allah bila dia sebut benda ni, kena faham betul. Dia apa maksud dia? Dia bukannya datang kat sini untuk ni. Pasal ini masalah akidah. Masalah akidah. Yang mana banyak orang meringankan perkara ini. Kemudian dia kata juga kat sini, wal muta'atu haram. Muta'ah tu adalah haram. Muta'ah ni, apa muta'ah? Muta'ah ni lebih mudah dikenali dengan tajuk kahwin kontrak. Walaupun asal kalimah muta'ah ni dalam Quran, maksudnya sagu hati. Contoh macam berlaku perceraian dengan seorang wanita, si suami tu digalakkan untuk berikan sagu hati. Macam Nabi SAW bila dalam Quran kan, surah Ahzab, bila Nabi SAW disuruh beri pilihan pada bini-bini dia, isteri-isteri dia, isteri baginda, kalau sekiranya mereka nakkan dunia dan perhiasannya, meh sini, aku ceraikan kamu, juga aku berikan sagu hati pada kamu dengan sagu hati, dan aku cerai kamu dengan cerai baik. So sagu hati ke perceraian ni para khilaf para ulama. Ada kata apa sebelum daripada apa sebelum ni memang dikatakan apa sebelum Allah Taala letakkan tentang apa hukum panggil apa mahar memang kita kata memang sagu hati tu patut diberikan. Ala kulli hal, tajuk kalimah muta'ah tu maksud dia pertama adalah sagu hati. Ayat muta'ah ni kalau kita panggil tamattu' bersenang-lenang, bermudah-mudahan. Kalau istimta' ni gurau senda suami isteri. Jadi kalimah tu dia bertama apa matak lah, senang lenang. Okey. Jadi itu pasalnya. Dan muta'ah ni so dia kena sebagai apa nikah kontrak atau nikah bertempoh. Yang mana ia sebenarnya bukan Nabi ajar. Banyak orang saya perhatikan tak faham tajuk ni. Dia adalah adat asal jahiliyah sebelum Islam yang dibatalkan lepas turun wahyu. Macam arak asalnya kan para sahabat minum arak. Sahabat tak turunkan ayat Quran yang pilih solat ketika mabuk. Sebab mereka masih minum lagi. Itu adat jahiliyah yang ada. Dan tak boleh seorang tu kata kalau para sahabat buat, takkanlah Allah Ta'ala izinkan para sahabat buat benda tak senonoh. Sebelum diharamkan ia. Sebab ada orang tu kata macam apa seorang apa, Hatim Auni kan nama dia. Dia apa sufi dekat belah Mekah tu, pesyarah. Dia kata takkanlah Allah Ta'ala membolehkan para sahabat buat benda keji. Kita ulang balik, benda ni sebelum diharamkan. Arak tu sendiri kan sebelum diharamkan dia diminum. Jadi bila ketika itu diorang muta'ah ni, kaedah macam mana? Kaedah dia kita pergi jauh-jauh. Contoh macam orang tu pergi ke Sabah Sarawak pusing. Dia pasti akan balik ke Semenanjung balik. Tapi sementara duduk kat Sabah Sarawak tu dia nak ada isteri. Isteri sini tak boleh ikut, dia nak isteri kat sana. So perempuan sana pula nak kahwin dengan dia tapi tak nak ikut balik ke Semenanjung. Macam itulah zaman Syam kan, zaman perjalanan kan, dia pergi Syam lama-lama, duduk tak ada bini, rasa pening kepala, nak kahwin juga. So dia kahwin perempuan tempatan, tapi tak nak balik ikut dia orang pergi balik ke Mekah atau Yaman. Jadi orang kahwin lah sementara. Lepas dia nak balik, tercerai lah automatik. Itu apa sebelum Islam. Pernah berlaku bila para sahabat Nabi SAW, bila nak pergi keluar musafir bersama baginda, sampai itu peringkat, dia orang tak ada isteri. Jadi dia orang pun kata, Rasulullah boleh tak kami kasih, nak potong kemaluan. Sebab diorang tak nak perasaan bergelojak dalam diri tu nak potong. Nabi tak benarkan. So Nabi suruh diorang untuk buat muta'ah. Maksudnya pasal benda tu yang asalnya memang tradisi asal. Orang-orang Arab beramal. Tapi diharamkan kemudian. Diharamkan. Okay, jadi dekat situ dia kata, kerana dia kata muta'ah ni adalah haram dan diharamkan. Okay, macam disebut daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau berkata kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW melarang daripada muta'ah dan daging keldai kampung atau keldai belaan pada zaman Khaybar, ketika perang Khaybar. Dia kata Bukhari dan juga dia hadis Bukhari dan kitab nikah bab melarang Rasulullah SAW nikah muta'ah akhirnya gitu. Dan Al-Khattabi berkata pengharaman muta'ah ni adalah ijma', melainkan bahawa daripada Syiah je tak setuju. Kalau ikut pada ahli sunnah semua sekali setuju nikah muta'ah telah diharamkan. Bahkan memang nikah muta'ah ni dia pasal nikah dalam akad. Akad bersyarat tak boleh. Contoh macam saya buat kan, saya jual pada Tuan Haji handphone ni, syarat dia jangan pakai. Ataupun saya jual pada Tuan Haji handphone ni 3 hari je, tak dipanggil jual beli. Ini masalah batal. Dalam akad sekarang ni, apa-apa akad kita buat, syarat macam tu batal. Akad nikah tapi jangan sentuh, batal. Akad jual beli tapi jangan pakai, batal. Akad jual beli jangan jual kat orang lain, batal. So dia jadi milik awak, asal nak jadi tak kena jaga lagi. Saya jual awak barang ni tapi jangan jual kat orang lain. Ni saya tengok perangai macam ni orang beli ayam laga. Takut ayam laga dia berlaga dekat dalam apa tournament, laga bakar sendiri, dia kata jangan jual kat orang. Dia kata macam tu. Alah kulihal, ni benda-benda tokek judi punya hukum. Islam mana benar kan? So, sebab itu muta'ah tadi memang diharamkan ketika tu. Diharamkan dan memang tak bertembung. Asalnya dibenarkan sebab ia memang tradisi asal untuk memudahkan para sahabat ketika mereka musafir jauh, tak ada bini kan, tak perlu pergi untuk potong kemaluan, maka mereka boleh kahwin sementara di situ. Lepas tu balik, tercerai lah bini kat kawasan berkenaan. Okay. Berkata, dia kata dalam nukilkan Al-Baihaqi dari Ja'far bin Muhammad, bahawa dia tanya Ja'far bin Muhammad ni, Ja'far al-Sadiq lah. Dia Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Pasal Muhammad bin Ali tu adalah anak kepada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah anak kepada Hussein bin Ali. Hussein bin Ali, Ali bin Abi Talib lah. Ini cicit dia. Dia kata Ja'far, dia nukilkan daripada Al-Baihaqi, dia nukilkan Ja'far bin Muhammad. Bahawa dia tanya mengenai Mut'ah, dia kata ia zina. Ia adalah zina dengan keadaan dia. Berkata Al-Qurtubi, riwayat semuanya bersepakat bahawa zaman penghalalan mut'ah ni tidak panjang. Tak panjang sahaja. Bahkan ia diharamkan. Kemudian ijma' salaf dan khalaf kata pengharamannya kecuali di pandangan siapa yang tidak kita tengok pendapat mereka di kalangan Syiah. Syiah, Rafidah cakap lantaklah. Kita dan Islam ni bila kita kata, bila Rafidah atau Syiah tak setuju dengan apa hukum dalam ahli sunnah punya dalil, kita tak perlu hirau. Dia kata, tapi Syekh, Syiah tak setuju. Walau tak setuju, kita beli apa? Kalau tak setuju tu Abu Bakar ke Umar, yes. Tak setuju tu Osman ke Ali, Zaid bin Sabit ke, Aisyah ke, ya, kita bincang. Tapi kalau dia kata yang bincang tak setuju tu adalah Syiah, kita beli apa? Yeah. Berkata pengarang kita, dia kata, ada pun kata-kata Khattabi rahimahullah, dia kata, kecuali daripada sebahagian Syiah, dia kata, ia tidak mengubahkan sesuatu pun daripada ijma'. Kerana ijma' ni terikat di sisi kita. Tidak dengan kita ambil kira dengan penyanggahan Syiah, kerana usul mereka tidak berkaitan dengan usul kita. Usul Syiah tak sama usul kita. Kita terima ijma', dia tak terima ijma'. So kita nak bincang apa? Awal-awal lagi kita dah tolak. Baik. Wallahu alam. Nanti yang ke-20, aku wasiatkan dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Yang ke-20 kan. Jadi kita ambilkan 19 sampai 19. So jadi kita katakan dia ada 50 kan. Ha, jadi kita ambil sikit-sikit itu pecahan ni kan. InsyaAllah kita akan ni. Dia 27. 27 awal, 27. Habis 27 ni boleh kita ambil yang berkenaan dengan tajuk i'tiqad Imam Syafi'i, yang mana berkaitan tajuk masalah sunnah. Apa itu sunnah sebagainya. Eh? Baik. Mana kata nak baca saja seronok kot, tapi cepat, tapi saya rasa rugi. Sebab penjelasan kata-kata Imam Syafi'i tu, apa dia cakap tentang ini, kalau kita tak jelaskan, mungkin orang tak tahu apa maksud dia. Ya? Yeah? Baik. Ada soalan? Ustaz. Yep. Mula benda ni ada. Tak ada, lepas naik Malik Abdul Aziz tahun 1958. Kita mendekat 57. 58 Malik Abdul Aziz dia musnah kan. Dia stop. Ya, ini kan orang kata Raja Saudi ni dia berpahaman Wahabi, maka dia cuba menyatukan umat Islam. Patut kita patut asing-asing. Ikut mazhab. Ini saya terbalik kan. Saya perli orang yang cakap ni lah. Pasal kata pasal dia buat. Pasal dia pertama sekali. Sebelum tu banyak orang pergi Mekah tengok tapi diam. Realiti tu berlaku sejak zaman Ibn Amir Sun'ani, awal lagi. Mana ada kata sejak 500 Hijrah. Perbuatan imam diasing-asingkan tu selepas 550 Hijrah. Lepas tu dibuat sampailah berterusan, sampailah 1300 lebih bila mana Malik Abdul Aziz naik, dia masuk ke Mekah. Antara benda dihalang adalah benda tu. Dia kata stop. Start hari ni imam satu je. So digili-gilirkan imam kita solat dekat Masjidil Haram tu, digili-gilirkan ikut mazhab. Muazzin pun ada gili-gili 14 orang. Orang kita dengar macam serupa ada 14 orang. Imam pun macam tu juga, digili-gilirkan ikut mazhab berbeza. Pada waktu berbelainan mazhab berbeza. Bahkan saya pernah ingat sekali tu saya solat, ada sujud sejadah dibuat. Sebab tu orang Islam kita kadang ada separuh tu masih pegang. Sebab memang kadang-kadang dia buat sujud sejadah. Baca sujud sejadah, baca surat sejadah juga surat Insan pada pagi Jumaat. Jadi diorang memang tukar-tukarkan imam ikut waktu. Jadi tapi benda ni bermula dengan Malik Abdul Aziz, raja kerajaan Saud yang kedua. Dia tak nak dah, dia kata tak boleh. So tapi binaan tu hanya roboh lepas tahun akhir 80-an. Awal 80-an masih ada lagi. arah Zamzam apa makam Syafi'i, arah yang sebelah sini apa makam Hambali, makam Hanafi. So dia asing imam solat yang tak pernah diketahui wujud. Tapi kita zaman kita pun tak faham tajuk ni. Kita cakap, iya ke? Ha. Tapi zaman kita banyak orang kita pergi tahun 50-an, 50-an ke atas kan, 60-an, pergi dah tak ada dah. Kalau siapa pergi sebelum tu, memang imam tu asing-asingkan. Ini kita kata sedih. Ha, tapi lah, Wahabi ni menyatukan umat. Tak bagus. Jalan eh? Okay, tak ada soalan eh? Ada. Yo. Dia macam pemerintah sendiri macam pasal asat tu, dia masih lagi macam ada subahat lah macam masa ni soalan. Tapi mungkin dia orang akan timbulkan satu isu, berkata kalau macam satu negara tu pemimpin yang memang telah jelas kata, adakah macam orang dari Malaysia atau dari jiran lah boleh pergi secara individu tanpa melalui pemerintah? Individu tak boleh. Sepanjang sejarah tak pernah berlaku jihad tanpa pemerintah. Hatta para sahabat Nabi dahulu ketika terbunuhnya di Bir Ma'unah, terbunuh Ammar bin Yasir punya keluarga, keluarga Yasir. Para sahabat geram, tapi tak ada seorang bergerak sebab Nabi tak izinkan. Kalau ikutkan kat situ, ketika tu Hamzah ada, Umar ada. Kau nak bunuh balik kan lah, pemimpin Quraisy tu, hantar dua orang cukup dah. Habis dia disapu semua sekali. Tapi oleh kerana Nabi tak izinkan. Sebab tu kita nak faham dalam sejarah umat Islam sini pun, contoh dalam perang perang Uhud, Ibnu Umar, dia nak pergi ikut turut serta dalam tentera. Nabi tak bagi. Perang Uhud. Lepas tu tahun berikutnya, perang Ahzab, Nabi bagi. Mana dia walaupun umur dia cukup ke tak cukup dan sebagainya, ada orang bincang tajuk umur. Ketika ni 14, ketika ni 15. Yang penting dia hanya kena ikut Nabi. Kalau Nabi tak izinkan, tak boleh pergi. Kisah Uthman bin Affan pun jelas. Dalam perang Badar, Uthman nak keluar. Nak follow tentera. Nabi tak bagi. Nabi kata suruh jaga Ruqayyah. Ruqayyah, bukan Ruqayyah. Ruqayyah, anak Nabi, sakit. So, Uthman tidak pergi perang Badar sebab Nabi suruh dia tunggu di Madinah, jaga anak Nabi, isteri dia, isteri dia itu Ruqayyah. Ikut situ mana dia dia boleh pergi perang suka hati? Tak. Semua tunggu pemerintah cakap. Orang kita je yang keluar pendapat kata boleh keluar sendiri. Okay, tentang tajuk masalah keluar jihad tanpa izin pemerintah ni, satu keadaan je. Bila musuh serbu negara Islam, langgar sepadan Islam, maka ketika itu jihad ni boleh keluar tanpa izin pemerintah. Tapi tengok, tunggu dulu. Tengok apa jadi. Zaman Rusia dulu, Rusia buat. Sebab tu semua seluruh dunia ijtihad jihad. Dia rempuh Afghanistan. Amerika Syarikat dia rempuh Iraq. Dia buat apa lepas dia rempuh? Kita tengok dia buat apa. Dia adakan pilihan raya, perasan tak? Cepat-cepat dia buat pilihan raya, biar keluar negara kerajaan baru oleh orang Iraq sendiri lepas jatuh Saddam Hussein. Dan dia jadi halal diduduk tanpa penentangan. Sebab tu orang tak boleh nak ni. Amerika buat kajian. Dia kaji apa yang menghalalkan untuk dia masuk. Sebab tu ketika di Afghanistan dia masuk pun dia buat apa? Dia suruh pilihan raya Rahim apa Rashid Karzai, apa Karzai nama dia. Ha kan? Ya kan, Karzai tu jadi macam ni, tapi dia Muslim. Kononnya dia menang secara walau tipu. Orang kata, "Loh, tipu tak acil lah ustaz." Saya kata walau tipu sebab Ali dilantik oleh pembunuh Osman. Khalifah ke tidak Ali? Khalifah. Kata Nabi kata khilafah sudah aku 30 tahun. Ali termasuk 30 tersebut. Bahkan penyempurna bagi 5 tahun. Sebab dia Osman mati di mana 35, ada tahun 35 Hijrah. Itu ketika itu baru 25 tahun tarikh yang Nabi sebut. Faham tak? Jadi secara tak langsung dekat situ masalah dia. Sebab tu pergi berseorangan kalau kecuali satu benda telah. Tapi sekarang ni musuh-musuh Islam dah baca tajuk ni. Orang Islam tak baca lagi. Dia baca dah. Sebab tu para ulama' diam. Bila para ulama' diam, orang kata macam para ulama' bisu, syaitan palsu kan? Syaitan bisu, tak cakap kebenaran. Tak. Kalau cakap macam ni penjelasan dia, orang kata macam lah pula. Tapi penjelasan ni kadang-kadang orang tak jelas kan. Sebab keluar berperang tanpa pemerintah tak wujud dalam agama. So, semua kena minta izin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pemerintah ketika tu. Tak ada siapa keluar dengan senjata sendiri. Diorang marah orang ni, marah orang tu, geram-geram tapi tak boleh buat. Hatta ketika Hudaibiyah kan, ketika tu kan Umar nak serbu. Umar kata kita benar, diorang salah. Kenapa tak boleh kita perang? Kenapa kita tak sekian-sekian? Kenapa kita ni ikut cakap mereka? Kan dia ulang-ulang kali cakap kan. Dia geram sungguh. Dia kena pula Suhaib bin Amr lepas daripada tanda tangan terhadap perjanjian, dia bawa keluar anak dia Abu Jundal bin Suhail. Bawa depan orang ramai, ha ni masuk dalam perjanjian ni. Lepas tu anak dia Abu Jundal jerit dengan orang ramai. Hei orang Islam sekalian, tak ada kesian kat aku ke? Korang sekian-sekian. Umar geram tau. Ketika tu Umar datang dekat Abu Jundal, ulur pedang dia. Ni pancung kepala bapak kau. Itu anak dia tak ambil. Lepas tu Umar tahu dia tak nak. Tapi Umar di situ tu diorang geram. Tapi tak boleh bergerak tanpa izin Rasulullah. Perjanjian telah dimeterai. Ikut kepala sendiri nak je kan, jadi rainbow sorang-sorang. Tapi tak, dalam Islam tak boleh. Sebab tu kalau cakap macam ni, bukan masalah kita pengecut takut. Sebab syarat dia tadi, macam nak potong tangan pencuri, kita belajar fik kadar curi kan, kawasan nak kena potong kat mana kan, okay. Tapi kita ada orang mencuri rumah kita, nak potong tangan orang tu bukan kita tau, kerajaan. Kerajaan yang boleh potong, bukan kita. Tak ada kita datang, ambil barang. Ni orang pun curi kat rumah kita ni, orang potong tangan dia. Barang curi cukup dah ni. Dia curi handphone Nokia, handphone Samsung. Harga RM4,000 dia kata. Pasal ni sop dia, apa dia kata 3 dirham je. Atau satu apa atau rubuk dinar, sempat dinar. 1.4 dinar. Mana satu dinar 4.25 gram emas. Kalau kita kata 1/4 tu, 1 dinar lebih je. Mereka ikut sekarang punya nilai 100 berapa entah, 180 kot. Satu gram lebih emas. Dah boleh potong tangan. Dah bukan mencuri kerana lapar, bukan mencuri kerana barang tu terdedah. Syarat cukup dah. Tapi nak potong tangan orang tu adalah kerajaan. Kejar juga pencuri untuk kita apa dapatkan pencuri. Kerajaan, kita tak boleh buat sendiri. Haram. So kalau kita semua buat sendiri kan, kita jadi koboi lah. Orang ni curi, orang ni potong, orang ni tikam orang ni. Ha, itu sebab kenapa mesti pemerintah. Macam mana hak untuk potong tangan tadi, isytiharkan hari raya ni, ini hak pemerintah. Angkat panji jihad pemerintah. Dia tak angkat, dia jawab Allah Ta'ala nanti. Dan kita sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Selagi tak angkat, kita tunggu. Tak boleh kita ni. Bahkan memang nak masuk menyelamatkan orang tempatan dia pun, mesti kerajaan, bukannya orang perseorangan. Sebab tu dalam ayat surah Al-Hujurat tadi, wa in ta'ifatani minal mu'minin tatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kumpulan besar umat Islam, orang beriman berperang, berbunuhan, arahan dia fa aslihu bainahuma, perdamaikanlah kamu semua di antara mereka. Dalam Quran datang dengan fa aslihu faqta'u, maksudnya kerajaan tau. Bukan kita secara peribadi tak boleh. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra, kalau melampau satu kumpulan ke atas satu lagi, faqatilul lati tabghi, perangilah kumpulan pelampau, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Fa'in faz, kalau mereka tunduk, fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka perdamaian antara mereka dengan adil dan juga saksama. Ini yang dibuat oleh Saudi Arabia bila masuk ke Yaman untuk lawan Syiah atas permintaan daripada kerajaan Yaman sendiri. Orang kata kat mana dia punya dalil. Ni ayat surah Al-Hujurat tadi. Lepas tu dia gerak dengan kerajaan. Lepas tu kerajaan Saudi dia pergi masuk, dia tarik. Dia minta Malaysia terlibat. Kan baru ni Malaysia tak ada lah. Pakistan, Turki. Benda ni kempen ni untuk sekat Syiah daripada menguasai Yaman. Atas permintaan kerajaan Yaman sendiri. Jadi ketika tu dia keluar tu dengan kerajaan. Macam juga nak bebas ke Palestin. Kena dengan kerajaan. Bukan dengan orang perseorangan. Termasuk waktu Afghanistan ke, Syria ke. Mesti masuk OIC tu mesti masuk. Ha, ya, betul. Jika tidak, kita pergi sendiri gerilah. Tak ada. Jelas? Okay. Baik. Cukup kot. Lama-lama tu kan apa, bertepu. Okay. Kita berhenti sini insyaAllah. Nanti kita sambung kemudian. Yang buku ni sebenarnya memang cerita lah. Kita baca sendiri pun dia ringkas je. Kan? Tapi macam saya kata, pengertian dan juga maksud apa yang dikatakan Imam Syafi'i tadi perlukan kepada penjelasan. Pasal banyak ada kaitan sejarah, ada kaitan masalah hukum dan sebagainya yang saya terpaksa elaborate sikit. Yang saya rasa kalau saya baca pintas lalu saja rugi. Tanpa penjelasan sangat rugi. So matlamat asal kita nak faham apa kait akidah Imam Syafi'i. Bahkan tadi baca kes apa masalah istiwa dan sebagainya kan, dengan jelas Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah memahami atau berakidah dengan Allah di mana-mana. Sebab tu orang-orang yang zaman kita sekarang ni bila kata nak cakap kita fiqah Imam Syafi'i, akidah kenapa dia tak kata Syafi'i juga? Sebab Imam Syafi'i tak berakidah macam mereka. Sebab tu Imam Syafi'i punya akidah dia orang tinggal. Bahkan ada sebagian mereka ni yang amat kurang ajar, dan Facebook dia tulis, kita tak ikut akidah Imam Syafi'i sebab Imam Syafi'i lemah akidah, kuat dalam fiqah. Seriously kan? Dia ingat abah dia kot. Kan? Imam Syafi'i tahap bapak dia. Mana boleh? Ini imam kita. Takkan dia ada akidah, ada fiqah, tak ada akidah. Tak ada amal. Amalan tarikat. Ha, serius lagi. Imam Syafi'i tak ada beramal ke? Ini kisah-kisah kenapa kita belajar kitab ni, supaya fahamkan betul-betul macam mana untuk jaga diri kita, keluarga kita daripada terselewing atau tersimpang daripada manhaj yang benar. Jelas eh? Jadi kita ambil sampai 20 ni. Jadi kita insya-Allah kita bincang kemudian. Tak ada soalan eh? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.